Mitra bisnis, pengusaha pesimis bisa memenangkan perkara saat terjadi perselisihan dengan kantor pajak. Para hakim sepertinya takut memenangkan pengusaha, diperkirakan kena efek kasus Gayus. Kalaupun pada akhirnya pengusaha menang di pengadilan, kantor pajak tetap mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang prosesnya bisa sangat lama. Lebih parah lagi, hakim yang menangani keberatan wajib pajak di pengadilan pajak juga berasal dari kantor pajak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda? Jadi gini, kita prihatinkan itu adalah setelah kasusnya Gayus, pengadilan pajak kita ini cukup, kalau kita bilang cukup tidak independen juga gitu loh. Jadi mungkin karena tekanan-tekanan dari Kementerian Keuangan atau dari Direktur Jenderal Pajak sendiri, sehingga mereka itu cenderung memutus itu adalah untuk memenangkan Direktur Jenderal Pajak itu. Nah, padahal itu kan nggak boleh seperti itu. Kita harus melihat betul-betul kondisi real daripada masalah itu apa. Nah, itulah kita persoalkan sekarang. Seberapa jauh independensi majelis hakim itu untuk melihat suatu perkara gitu. Dan kita juga melihat bahwa tekanan-tekanan, bahwa kalau sampai majelis hakim memutuskan atau pengadilan pajak memutuskan memenangkan wajib pajak, maka dihembuskanlah isu bahwa pengadilan pajak itu membuat kerugian negara, semacam kayak gitu. Nah, posisinya Kadin itu adalah memperjuangkan bagaimana pencari keadilan ini mendapatkan hak-haknya gitu loh. Jadi gini, masalahnya itu di dalam penentuan, dalam recruiting hakim pajak, itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebetulnya gitu kan. Nah, karena dilakukan recruiting dari Kementerian Keuangan, maka yang masuk emang kebanyakan adalah dari mantan pegawai pajak atau pegawai pajak yang memang masih aktif dan dia akan memutuskan pindah ke pengadilan pajak. Ini juga jadi masalah karena kita melihat bahwa independensinya ini bagaimana gitu kan. Orang dia biasanya ditargetkan untuk memperoleh target pajak, sekarang menjadi hakim kan gitu. Nah, ini juga yang kita inginkan adalah komposisi ini juga sebenarnya tidak harus begitu gitu loh. Harus diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi resources lain, selain daripada pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa menjadi hakim pajak gitu. Nah, ini kan satu masalah di situ. Nah, sehingga di dalam pengadilan pajak sendiri kan memang pembinaan teknisnya itu ada di Mahkamah Agung, tapi pembinaan administrasinya itu ada di Kementerian Keuangan. Dan hakim yang sudah diseleksi itu diusulkan oleh Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung gitu loh, Mas. Jadi memang Kementerian Keuangan ini juga mempunyai peran yang cukup besar gitu ya. Itu yang sebetulnya kita lihat bahwa mengakibatkan mereka ini menjadi dalam tanda petik ya, kurang begitu independen gitu loh. Karena bisa di-pressure oleh Kementerian Keuangan. Itu kan nanti kan memang yang namanya lembaga pengadilan kita ini kan dibersihkan secara menyeluruh, Mas. Makanya ada KPK segala macam, kan ada Komisi Yudisial dan sebagainya. Itu memang kita harapkan ke depan itu namanya kekuasaan kehakiman itu memang harus independen. Harus independen dan bebas dari pengaruh korupsi kan gitu. Arahnya kan memang ini menjadi memang masih sangat-sangat luar biasa juga perdebatannya kan. Ada sebagian bilang bahwa nanti kalau di bawah Mahkamah Agung 100% bukannya tambah rusak kan gitu. Nah, tapi ada juga yang pendapat bahwa lah kalau sekarang nggak independen buat apa juga ada pengadilan pajak kalau semua wajib pajak yang dikalahkan di sana. Nah, ini kan menjadi dilema, memang muncul gitu loh. Ada kekhawatiran bahwa ini makin tambah rusak, tapi ada juga pendapat bahwa kalau misalnya nggak dimulai terus kapan independennya gitu kan. Nah, ini kan kita juga melihat hal tersebut juga kurang positif ya. Lalu, tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan kalangan pengusaha terkait hal ini, Pak? Kalau ini nih memang harus, kalau memang kita mau taruh di bawah absolut, di bawah Mahkamah Agung, memang kan berarti undang-undangnya harus amandemen gitu kan. Kita melihat sementara waktu mungkin yang kita bisa lakukan adalah proses penetapan pajaknya itu dilakukan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung. Mungkin ya, jadi bukan diusulkan oleh Menteri Keuangan, tapi untuk fit and proper-nya itu 100% dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi nggak model dari Kementerian Keuangan mengusulkan dan disetujui oleh Mahkamah Agung, nggak begitu. Kita berikan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan fit and proper terhadap hakim yang akan menjadi ketua pengadilan pajak. Mungkin yang jangka waktu dekat ini seperti itu yang kita perjuangkan. Demikian Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani. Saya Wendy Lim.